Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali di majelis ini tanpa ada halangan apapun. Ikhwana fillah auzakumullah, pada malam hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kitab Usulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai dari hadis yang ke-127, bab yang ke-11. Qala al-Syaikh rahimahu wa ta'ala, bab tasdid fi talabil ilmi lil mirai wal jidal. Bab larangan keras menuntut ilmu agama untuk tujuan berdebat dan menang-menangan pendapat. An Ka'b ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Ka'b ibn Malik semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal ilma liujariya bihil ulama, barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendapatkan pujian atau rekomendasi dari para ulama, auliyumariya bisufaha, atau bertujuan untuk mendebat para orang bodoh, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau untuk mengarahkan perhatian masyarakat kepadanya, adkhalahu wahun nar, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam neraka. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh al-imam at-Tirmidzi. Hadis ini hasan di dalam sanadnya. Terdapat rawi yang bernama Ishaq ibnu Yahya ibnu Tolha. Para ulama ahlul hadis memperbincangkan tentang kekuatan hafalannya, dan mayoritas para ulama ahlul hadis menyatakan hafalan Ishaq ibnu Yahya ibnu Tolha tidak terlalu kuat, sehingga hadis ini derajatnya berkurang dengan sebab adanya Ishaq ibnu Yahya ibnu Talha. Namun hadis ini memiliki banyak syawahid penguat dari sahabat yang lain, di antaranya dari sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kemudian dari Jabir yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kemudian dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan juga dari sahabat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Sehingga hadis tadi derajatnya menjadi hasan dengan syawahid-syawahid yang ada. Nah, dalam hadis ini cukup jelas faedah-faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, haram hukumnya riya dalam menuntut ilmu agama. Ilmu agama yang dipelajari oleh seseorang itu haram disertai dengan niat riya. Karena mempelajari ilmu agama termasuk ibadah, dan syarat diterimanya ibadah itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga hukumnya haram riya dalam menuntut ilmu agama. Yang kedua, di antara contoh riya dalam menuntut ilmu agama disebutkan dalam hadis ini ada tiga. Yang pertama, niat utama menuntut ilmu agama ialah agar mendapatkan pujian atau rekomendasi dari para ulama. Dia menuntut ilmu agama setinggi-tingginya, ternyata tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mendapatkan rekomendasi dari para ulama yang ternama, sehingga namanya bisa menjadi tinggi dan terkenal di mana-mana. Ini termasuk contoh riya dalam menuntut ilmu agama. Haram dilakukan oleh siapapun. Contoh yang kedua, belajar ilmu agama dengan niat untuk mendebat orang-orang bodoh. Yang dimaksud dengan as-subha orang-orang bodoh di sini ialah mereka-mereka yang tidak paham agama. Mereka yang menggunakan agama itu sesuai dengan selera hawa nafsunya dan yang lain sebagainya. Ketika seorang belajar ilmu agama dengan niat nanti kalau pulang tak debat semuanya itu, nah ini termasuk bentuk ketidakikhlasan dalam menuntut ilmu agama. Barakallahu fiikum. Pulang kampung liburan debat kalah, dia bilang tunggu liburannya akan datang, saya mau kembali ke pesantren belajar ilmu agama. Liburan depan kita debat lagi, nah kita lihat siapa yang menang. Belajar lagi, pulang lagi, debat lagi, begitu terus. Ini termasuk niatnya sudah tidak lurus dalam belajar ilmu agama. Contoh yang ketiga, belajar ilmu agama agar menjadi orang yang dihormati dan terkenal di tengah-tengah masyarakat. Ingin menjadi tokoh masyarakat. Ini niatnya sudah jelek sejak awal. Sehingga ketika dia belajar ilmu agama ternyata enggak diterima di masyarakatnya, frustasi. Nah, futur dan lain sebagainya. Karena tidak dapat penghargaan di tengah-tengah masyarakatnya, Barakallahu fikum. Ini contoh-contoh belajar ilmu agama atas dasar riya dan tidak ikhlas niatnya. Faedah yang ketiga, wajib untuk ikhlas dalam menuntut ilmu agama dan menjaganya. Barakallahu fikum. Ikhlas ikhwan fillah azakumullah ini terkait dengan amalan hati. Sementara hati itu terkait dengan lafaz aslinya, yakni al-qalbu. Al-qalbu ikhwan fillah azakumullah, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya membolak-balik, sehingga keikhlasan yang terkait dengan amalan kalbu atau kolbun dalam bahasa Arabnya ini selalu berbolak-balik, selalu berubah-ubah. Maka seorang yang menuntut ilmu agama bisa jadi awal menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, namun di tengah perjalanan dia menuntut ilmu itu bisa saja niatan-niatan jelek bermunculan. Maka wajib untuk menjaga keikhlasan dan berusaha untuk menghindari niat-niat yang tidak ikhlas. Baik, dan menjaga keikhlasan itu sangat susah, kecuali mereka yang mendapat rahmat dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya, barang siapa yang ikhlas niatnya ketika menuntut ilmu agama kemudian mendapatkan pujian dari para ulama, penghormatan dari masyarakat, maka itu semuanya adalah kabar gembira yang Allah berikan kepada seseorang, karunia yang Allah berikan kepada seseorang. Jadi kalau ikhlas niatnya, semua perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah itu bisa tercapai. Tapi kalau sudah jelek niatnya sejak awal, maka justru apa yang ia niatkan itu akan menjatuhkan dirinya ke dalam jurang neraka. Waliyadu billah. Taib. Hadis berikutnya 128. Wa an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Umamah semoga Allah subhanahu wa taala meridhoinya, marfu'an sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah tersesat sekumpulan orang setelah sebelumnya mereka mendapat hidayah, kecuali disebabkan mereka sudah mulai senang berdebat. Summa tala qawlahu ta'ala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 58, ma dharabuhu laka illa jadalah, tidaklah mereka membuat-buat pemisalan untukmu kecuali semata-mata untuk berdebat. Balhum qaumun khasimun, bahkan mereka adalah orang yang terkenal suka berseteru atau bersengketa. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Al-Hakim mengatakan sahih dan juga disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dalam hadis ini qala bin Auzakumullah terdapat beberapa faedah. Yang pertama bahwa al-jadal sababul dhalal. Berdebat tanpa hak adalah sebab kesesatan. Itulah sebabnya para ulama kita dari kalangan salafus salih, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu majma'in, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan juga para ulama yang istiqomah mengikuti jejak langkah generasi pertama umat ini, mereka senantiasa menghindari jadal, perdebatan. Mereka selalu menyatakan bahwasanya sunnah itu disampaikan, tidak diperdebatkan. Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sempurna, disampaikan, diamalkan, dan tidak diperdebatkan. Karena mereka tahu bahwa satu di antara sekian banyak sebab kesesatan itu ialah al-jadal, perdebatan. Nah, sudah ada. Taibar kofikum. Nah, jadi faedah yang bisa kita ambil dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu tadi, yang pertama bahwa jadal adalah sebab kesesatan, sehingga para ulama kita dari kalangan para sahabat tabi'in, wa'atba'u tabi'in, dan para ulama yang lain yang istiqomah mengikuti jejak langkah mereka senantiasa menyatakan bahwa sunnah itu disampaikan dan diamalkan, tidak diperdebatkan. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, debat atau al-jadal ada dua macam. Yang pertama, mahmud, terpuji. Dan yang kedua, madhmum, tercela. Adapun debat yang terpuji, ini lebih baik diistilahkan dengan istilah diskusi ilmiah, barakallahu'alaikum, yakni niat dalam perdebatan itu ialah untuk mencari al-haq, bukan untuk menang-menangan argumen atau untuk menentang al-haq. Yang kedua, kedua belah pihak yang berdebat memiliki ilmu tentang masalah yang didiskusikan, bukan atas dasar kebodohan. Dan yang ketiga, materi yang diperdebatkan atau yang didiskusikan bukan perkara yang sudah jelas halal haramnya, bukan pula perkara-perkara yang dilarang untuk diperdebatkan, seperti permasalahan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala, atau ayat-ayat mutasyabihat, atau perkara-perkara yang terkait dengan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya dalam Al-Qur'an disebutkan wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang lebih baik, yakni debat yang terpuji. Adapun debat yang tercela atau yang madzmum adalah kebalikan dari debat yang terpuji. Yang pertama, niat dalam berdebat ialah untuk menolak al-haq atau menentang al-haq atau menang-menangan argumen. Saling menjatuhkan. Kemudian pihak yang berdebat tidak memiliki ilmu atas apa yang diperdebatkan itu, sama-sama bodohnya, gak ngerti permasalahan. Dan yang ketiga, materi yang diperdebatkan itu sudah jelas halal dan haramnya, atau memperdebatkan masalah-masalah yang dilarang untuk diperdebatkan. Misalkan memperdebatkan masalah kewajiban sholat lima waktu, terlarang. Kenapa? Sudah jelas sholat lima waktu itu wajib, tinggal dilaksanakan saja. Diperdebatkan masih dirasa perlu apa tidak kaum muslimin sholat lima waktu saat ini, mengingat jadwal mereka dalam aktivitas keseharian semakin padat. Coba bayangkan kalau jadwal yang padat itu dikurangi dengan sholat lima waktu mulai subuh sampai isya, berapa banyak waktu yang dirugikan. Padahal perkembangan teknologi sangat cepat. Begitu. Nah, ini orang gak punya kerjaan, memperdebatkan apa ini, kewajiban sholat lima waktu yang jelas wajibnya. Atau memperdebatkan masalah yang telah jelas haramnya. Ini khamr jelas haramnya, masih diperdebatkan penggunaan khamr dan juga minum khamr sekali-kali untuk kebugaran atau menghilangkan stres dan lain sebagainya. Terlalu banyak ya perdebatan yang tidak seharusnya, menghabiskan waktu saja. Atau memperdebatkan tentang perkara yang tidak boleh diperdebatkan karena memang manusia tidak punya ilmunya tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Diperdebatkan, kira-kira tangan Allah itu kayak tangannya siapa ya? Atau kira-kira seberapa besar tangan Allah itu? Ini semuanya adalah perkara-perkara yang dilarang untuk diperdebatkan karena memang masalah ghaib manusia tidak mengetahuinya. Barakallahu. Dan yang dimaukan dalam hadis ini tentunya adalah perdebatan yang terlarang tadi. Nah, namun ikhwanabtina azakumullah, para ulama kita sangat berhati-hati, dikarenakan debat yang terpuji tadi jika disertai dengan hawa nafsu, maka bisa menjadi tercela. Dan itulah yang dimaukan dalam bab ini. Nah, dikhawatirkan jatuh ke dalam perbuatan yang dilarang. Asalnya ilminya, lama-lama berantem sama ngototnya, diakhiri dengan apa ini? Salim bokum. Bukan saling jabat tangan, tapi salim bokum. Nah, sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa kalian tidak perlu untuk sibuk-sibuk berdebat, karena itu bukan sifat dan kebiasaan salaf. Nah, karena lawan debat kita memiliki banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah lebih bodoh daripada kita. Dan kalau kita tahu lawan debat kita itu keilmuannya di bawah kita, dan kita gak usah buang-buang waktu melayani orang yang keilmuannya di bawah kita, yang gak tahu. Kita cukup memberitahu dia karena keilmuannya di bawah kita. Kemungkinan yang kedua, yang kita ajak debat itu ilmunya selevel dengan kita. Nah kalau selevel, sama-sama sudah tahu, ngapain berdebat? Nah, tinggal mengingatkan. Kamu kan sudah ingat hadis yang ini. Oh iya, kamu juga. Oh iya, sama-sama ingatnya, sudah selesai. Selevel, sama-sama ilmunya, sama-sama tahunya. Ya sudah, ngapain debat? Sama-sama sudah tahu. Kemungkinan yang ketiga, lawan debat kita tingkat keilmuannya lebih tinggi daripada kita, termasuk kebodohan. Kita itu melawan orang yang lebih pintar, jelas kalah kan. Nah kalau udah jelas kalah, kok bonek ngelawan dia? Nanti kita justru tidak menyampaikan ilmu yang kita ketahui, justru kita apa, menambah ilmu itu dengan apa ini? Emosi, supaya bisa mengimbangi orang yang lebih berilmu daripada kita. Kita tinggal bertanya kepada mereka yang lebih berilmu tentang permasalahan yang tidak kita ketahui. Nah, kalau begitu, apa yang tepat? Jelas. Begitulah. Maka para ulama kita menasihatkan kepada kita untuk menyibukkan diri dengan belajar ilmu secara ikhlas, kemudian berusaha mengamalkannya dan menyampaikannya kepada umat, dan tidak perlu diperdebatkan. Diterima, alhamdulillah. Ditolak sama mereka yang mendengarkan apa yang kita sampaikan, itu bukan tanggung jawab kita. Ya sudah, terserah mereka mau menerima atau menolak. Yang penting resiko tanggung penumpang. Nah, mau menolak urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, cuma menyampaikan saja. Nah, baik. Kemudian dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwa hidayah itu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri seseorang. Nah, jadi pada awalnya orang itu di atas hidayah, tapi jika Allah menghendaki, hidayah itu bisa dicabut dari orang tadi, dan kemudian orang itu menjadi seperti tidak tahu Islam ini sama sekali, padahal sebelumnya dia mengetahui Islam ini secara luas. Wal iyadzubillah. Kok bisa demikian? Ya bisa, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Banyak orang yang asalnya rajin sholat, kemudian gak mau sholat sama sekali, bosan katanya. Nah, mau ngajari apa? Dia tahu, saya tahu sholat wajib, saya tahu bagaimana gerakan sholat, sifat sholat, saya juga tahu keutamaan sholat, tapi memang saya malas sholat, jenuh, bosan. Dia itu kasih tahu apa? Dia tahu juga resiko meninggalkan sholat. Semuanya itu dari ketahui, karena sebelumnya dia itu tahu ilmu tentang sholat, bahkan dia biasa sholat, tapi karena Allah mencabut hidayah itu dari hati orang itu, maka dia seperti tidak pernah tahu sama sekali. Nah, baik, sehingga kemana pun kita asal kemuah, kita tidak boleh merasa aman dengan keadaan diri kita. Kita harus nantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa di atas petunjuk dan istiqomah di atas petunjuk itu. Jangan sampai naudzubillahi min dzalik hidayah itu dicabut dari kita. Allah musta'an. Nah, kemudian ikhwan fillah a'azzakumullah, dalam ayat hadis ini bisa kita ambil faedah bahwa as-sunnah menjelaskan Al-Qur'an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa seseorang itu tidaklah sesat setelah mendapatkan petunjuk kecuali dia diberi oleh Allah sikap suka mendebat, suka membantah. Kemudian beliau membaca firman Allah surah Az-Zukhruf ayat 58 yang menunjukkan bahwasanya as-sunnah itu adalah penjelas dari Al-Qur'an. Nah, hadis berikutnya 129. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abghadar rijali ilallahi al-aladul khasim, sesungguhnya orang yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah adalah al-aladul khasim. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Yang dimaksud dengan al-aladul khasim, berkata Imam Al-Baghawi rahimahullah, al-aladu asyadidul khusumah, orang yang sangat keras dalam bersengketa dan berdebat, suka berdebat dan bertengkar dalam perdebatan, ngotot kalau berdebat. Nah, sampai mau keluar ototnya, ngotot kemudian sampai muncul otot lehernya, nah hampir keluar. Al-Khasim sama dengan al-alat. Nah, al-aladu al-khasimu itu dua lafad maknanya sama. Nah, dalam hadis ini ikhwan fillah a'azzakumullah dapat kita ambil faedah. Ternyata termasuk akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ngotot dalam bertengkar dan berdebat. berlebihan atau keras dalam berdebat dan bertengkar. Nah, debat itu kayak orang tengkar dia. Itu. Kayak mau makan lawannya itu. Nah. Baik. Itu bukan diskusi ilmiah itu. Ngotot-ngototan. Sampai bengkar. Tadi itu diakhiri dengan apa ini? Bokem-bokeman. Nah. Kemudian dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah tentang sifat al-budu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat marah. Dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala itu terpuji dan tidak sama dengan kemarahan hamba-Nya. Itulah sebabnya ikhwanabtina azakumullah, semakin bertambah ilmu seseorang, hendaknya semakin bisa menahan diri dan emosinya. Kalau ilmunya tidak bisa merubah sikapnya, maka semakin berbahaya. Lebih baik ketika dia masih bodoh daripada dia sudah berilmu tapi ilmunya tidak bisa merubah watak dan sifatnya. Kenapa? Baik, kalau sudah berilmu kemudian gak bisa menahan diri dan emosinya, nah dia kemudian tengkar pakai dalil asal bunyi dalilnya, ngawur ngomongnya. Pokoknya dia bagaimana caranya bisa mengalahkan orang yang dihadapinya. Apapun ayat, apapun dalil yang diingat keluar semuanya. Gitu ngomong ya. Nah, makanya dia berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, penting orang bodoh enggak pakai pinjam ayat Allah atau hadis. Ya, nah. Ngomel-ngomel saja. Bahasa kamu gini. Nah, baik ini. Dia ngomel-ngomel sambil berdalil, tapi enggak terarah. Nah, ini sudah enggak bisa emosi, mempermainkan ayat dan hadis disesuaikan dengan perasaan dan emosinya. Pada sebab itulah, yang sudah lama taklimnya, sudah lama belajar agamanya, sudah lebat jenggotnya, apalagi sudah beruban, apalagi sudah hampir gak bisa jalan karena tua, harus makin bisa mengendalikan apa ini? Diri dan emosinya. Jangan sekali-kali menjadi al-aladul khosim, orang yang sangat keras ketika bertengkar dan berdebat otot. Nah, hadis berikutnya yang ke-130. Wa Nabi Wa'il an Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Wa'il, dari Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, man talabal ilma di arba'in dakhalan nar aw nahwa hadhil kalimah. Barang siapa yang menuntut ilmu karena empat perkara, maka dia akan masuk neraka. Atau yang semacam ini perkataannya. Yang pertama, liyubahiya bil ulama, agar dibanggakan di hadapan para ulama. Yang kedua, auliyumariya bihi sufaha, untuk mendebat para orang bodoh. Yang ketiga, auliyasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, atau agar perhatian masyarakat tertuju padanya. Atau yang keempat, awliya khudabihi minal umara, mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan penguasa. Rawahu ad-Darimi, diriwayatkan oleh ad-Darimi. Nah, sanad hadis ini ternyata ada cacatnya. Nah, ada rawi yang majhul. Namun hadis ini memiliki penguat dari hadis-hadis sebelumnya, seperti yang disampaikan tadi. Di antaranya ya hadis dari Ka'ab ibn Malik. Sehingga makna hadis ini sahih dan sanadnya juga bisa terangkat menjadi hasan. Dan faedahnya sudah telah saya sampaikan tadi, bahwa dalam menuntut ilmu itu harus ikhlas karena Allah, kemudian dilarang riya, dan diantara contoh-contoh riya itu ialah menuntut ilmu agar dibanggakan oleh para ulama, atau untuk bisa mendebat orang-orang bodoh, atau agar perhatian masyarakat tertuju kepadanya, menjadi orang yang terpandang di tengah masyarakatnya, atau memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan apa ini? Penguasa. Itu semuanya niat-niat yang jelek dalam menuntut ilmu. Nah, kalau kita ikhlas karena Allah, kemudian dapat itu semuanya, maka itu ialah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di sini ada pertanyaan, bagaimana sikap kita terhadap tamu yang bermalam di masjid akan tetapi bermalas-malasan dalam perkara salat, bahkan menggampangkan permasalahan salat? Ini perlu diperjelas. Bermalas-malasan dalam perkara salat itu apa? Menggampangkan masalah sholat itu apa? Kalau saya simpulkan, bermalas-malasan dalam perkara sholat itu tidak ikut sholat. Kalau menggampangkan permasalahan sholat, nah, apa? Intinya sama, ya, nggak sholat begitu. Baik. Jadi kalau memang tamu-tamu yang bermalam di masjid, apalagi dekat, tinggal selangkah saja masuk masjid, kita lihat semacam itu, barakallahu, ya, sikap kita tidak lain adalah an-nushu li kulli muslim, menasihatkan setiap apa ini muslim, diingatkan istauknya salat, ya. Tafadhal, kita salat. Nah, atau kita bangunkan kalau memang belum bangun. Nah, kalau sekedar kita pandangi saja, nah, itu bukan sikap yang baik. Nah, kita tegur dengan halus, dengan sopan, ditanya. Atau barangkali tamunya sudah sholat, ditanya, sudah sholat belum? Oh belum, ayo kita sekalian sholat. Nah, gitu. Nah, jadi intinya ini terkait dengan sikap kita pribadi, bagaimana menyikapi tamu-tamu tadi. Pribadi kita yang lemah lembut, yang sopan, apalagi dengan apa ini? Tamu-tamu. Khawatir menyinggung perasaannya, tapi tidak membiarkannya. Nah, karena kita punya tanggung jawab untuk mengingatkan sesama saudara kita, apalagi di masjid, tinggal di masjid, yang lainnya sholat, dia enggak sholat. Nah, khair juga mulaki, ya, barakallahu. Jadi ayo kita sholat, diingatkan dengan cara yang sopan, itu sikap yang paling baik. Baik, dengan demikian ya khanafatina usakumullah, kita bisa menyampaikan sampai pada hadis yang ke 130. InsyaAllah hadis yang ke 131 dan beberapa hadis selanjutnya akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Namun Sabtu yang akan datang, insya Allah saya tidak bisa datang. Saya mohon izin barakofikum, karena ada acara keluarga barakofikum. Nah, sehingga saya tidak bisa hadir. Mohon dimaklumi dan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.